agama ini, bagaimana kemudian kita menjalani hidup beragama ini sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam. Belum ingat pertanyaan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan kenapa harus sahabat, kenapa bukan langsung Nabi Muhammad? Jawabannya ada pada kajian hari ini sebenarnya. Dia agak terburu-buru. Kita akan bahas, kenapa kok sahabat? Kenapa enggak kok langsung saja Nabi Muhammad? Bagus pertanyaannya, makanya itu dapat hadiah kemarin. Lebih tepatnya yang nanya dapat hadiah semua. Hari ini juga yang nanya insya Allah dapat hadiah. Ucapan terima kasih dari saya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan yakni definisi salaf halaman 15. Adapun menurut istilah, salaf adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para sahabat. Salaf identik dengan para sahabat. Jadi kalau misal ditanya apa itu salaf, ya sahabat. Kalau misalnya ditanya kepada kita apa itu arti salaf, langsung jawab dengan yakni makna secara istilahnya, bahwasanya salaf itu adalah identik dengan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Nah, kalau berkaitan dengan zaman, kalau berkaitan dengan zaman, maka berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka zaman yang terbaik adalah 3 generasi awal umat ini. Tapi apakah kemudian mutlak semuanya baik? Tentu tidak. Di zaman para sahabat pun sudah ada yang menyimpang. Di zaman tabi'in banyak, tabi'ut tabi'in lebih banyak. Makanya kemudian ada embel-embel as-salafus salih, yang salih di kalangan mereka. Karena Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, dan semua para pemuka Quraisy dan semua orang-orang musyrikin yang menolak dakwah Nabi Muhammad hidup bersama para sahabat. Tapi kalau kemudian dimaksudkan dengan zaman yang terbaik, maka 3 generasi pertama berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah mutlak? Tentu tidak. Karena di setiap zamannya ada yang menyimpang. Maka kemudian diberikan embel-embel di ujungnya, as-salafus salih, yang salih di kalangan mereka. Makanya juga jemaah, berkaitan dengan definisi Ahlul Bait, ada embel-embel salihnya. Siapa yang ingat definisi Ahlul Bait? Ada bukunya enggak? Dapat hadiah nih. Definisi Ahlul Bait. Cluenya ya ada salehnya di belakangnya. Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh di antara mereka. Itulah Ahlul Bait. Anak beliau, cucu beliau, istri beliau, paman beliau yang saleh di kalangan mereka, maka Ahlul Bait dan semua keturunannya sampai hari kiamat. Jadi ada embel-embel saleh. Karena kalau misalnya cuma keturunan saja, sampai detik ini pun, bahkan sampai hari kiamat pun, anak keturunan Nabi Muhammad SAW itu akan selalu ada. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum khalifatain faqalain, dan makna-makna yang lain. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang berat. Pertama, kitabullah, kitab Allah Al-Quranul Karim, hablum mamdudun ma bainas sama'i wal ard. Kitab Allah Al-Quranul Karim seperti tali yang membentang, tali yang menjuntai, sorry, membentang ke samping, menjuntai dari langit ke bumi. Itu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa itrati ahli baiti. Dan yang kedua, yang aku tinggalkan kepada kalian, dan perkara ini sangat berat, penting, peninggalan Nabi Muhammad SAW adalah itrati ahli baiti, anak keturunanku, ahlul baitku. Walan yaftariqa hatta yarida ilayya al-haud. Dan dua-duanya tidak pernah akan terpisah sampai bertemu denganku nanti di telaga. Artinya, kasarnya, sampai hari kiamat, ahlul bait Nabi Muhammad akan ada. Anak keturunan Nabi Muhammad akan ada. Tapi yang saleh di antara mereka lah kemudian yang kita hormati. Bukan kemudian cuma memiliki keturunan saja atau memiliki garis keturunan saja. Menyambung sampai kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Tapi kemudian orangnya tidak sholat, tidak melakukan amal ibadah, bermaksiat katanya tidak mengapa. Ah, ini enggak. Bukan ahlul bait yang seperti itu yang kita hormati. Bukan ahlul bait yang seperti itu yang kita muliakan. Bahkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya kita ini harus menjadi, kasarnya kalau bahasa sekarang, bodyguard. Penjaga untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Siapa? Yang saleh di kalangan mereka. Jadi ada embel-embel saleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih halaman 15. Say, definisi salaf menurut istilah. Adapun menurut istilah, salaf adalah sifat yang khusus yang dimutlakkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Manhaj, metode beragama. Salaf, para sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka orang-orang terbaik. Mereka orang-orang pilihan. Ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 104. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Ali Imran, betul? Ali Imran 104 kayaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ayat ini kata para ulama tafsir di antara dalil yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan keagungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Tapi perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan ada dua makna untuk kuntum di sini. Kalian di sini ada dua makna, kata beliau. Ada makna yang khusus, ada makna yang umum. Yang khusus siapa? Sahabat. Kepada mereka ayat ini diturunkan. Kalian adalah umat yang terbaik. Belum lagi dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, ya zamanku, generasiku. Siapa? Beliau dan para sahabatnya. 110, udah diganti berarti ya. Oh, saya yang salah ya. 110 tadi, Ali Imran 110. Kemudian carikan ayat berikut. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma, ayat yang tadi dulu. Kemudian makna yang kedua yang umum, maka kaum muslimin. Kalau Anda ingin menjadi umat yang terbaik, ikuti yang dilakukan oleh para sahabat. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka menjadi umat yang terbaik. Jadi bisa maknanya khusus, bisa maknanya umum. Kalau ingin menjadi umat terbaik, maka ikuti para sahabat Nabi Muhammad apa yang mereka lakukan. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Kenapa kemudian para sahabat? Allah sebutkan mereka terpisah, khusus akan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berapa? Wa may yushaqiqir rasul. An-Nisa 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Artinya, dan barang siapa yang menentang rasul. Menentang bukan. Barang siapa yang menentang rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk dari Rasulullah, sudah sampai padanya firman Allah, sudah sampai padanya sabda Nabi Muhammad bahwasanya amalan yang Anda lakukan ini tidak ada contohnya, tetap dia fanatik. Tetap dia mengungkit perkataan ustaznya, syekhnya, habibnya, tuan gurunya. Padahal sudah sampai kepadanya bayyinah. Sudah sampai kepadanya al-huda. Sudah sampai kepadanya firman Allah, sudah sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad, akan yang Anda lakukan ini tidak ada contohnya. Barang siapa yang menentang Rasul, setelah datang kepadanya al-huda, petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin di sini? Sahabat. Perhatikan, Allah pisahkan Rasulullah dan sahabat. Ayat tadi juga demikian untuk sahabat. Contoh lagi yang lain. ayat Allah Subhanahu wa taala, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentunya ini sebuah athar tapi sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati para hamba, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala temukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling baik. Kemudian Allah menjadikan dia nabi, Allah menjadikan dia rasul. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Allah kemudian melihat hati-hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah temukan hati para sahabatlah yang terbaik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu, kemudian beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud, "Fama ra'ahul mu'minun, mu'minun muslimun. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun." وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Maka segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang muslimin, oleh orang-orang mukminin baik, maka itu juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang dipandang oleh orang-orang muslimin mukminin buruk, maka itu juga buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, muslimun, mukminun, pada perkataan Abdullah bin Mas'ud di sini siapa? Sahabat. Bukan kaum muslimin standar seperti kita. Sahabat. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kenapa sahabat? Karena Allah sebutkan keutamaan mereka terpisah di ayat-ayat, di hadis Nabi Muhammad SAW. Atau contoh mudah lagi yang lain, di sabda Nabi Muhammad. Ketika beliau bersabda, tamassaku biha. Sebelumnya kan Nabi Muhammad menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Dua hal Nabi Muhammad sebutkan terpisah. Bahkan spesifik untuk dua orang terbaik setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad SAW, iqtadu bihadzainir rajulain, ikuti dua orang laki-laki ini. Perintah Nabi Muhammad untuk ikuti dua orang itu radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Terpisah keutamaan mereka. Jadi kenapa sahabat? Karena keutamaan yang mereka miliki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Siapapun orang sebelum kita, siapapun orang yang salah hidup sebelum kita, dan mereka mengikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, maka mereka adalah salaf kita, orang terdahulu yang mengikuti salafus saleh, sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan bagian yang terakhir dari halaman 15 dan kemudian kita sambung dengan kajian malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tajri tahtaha al-anhar." Khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ada embel-embel mengikuti mereka dengan baik kebaikan para sahabat yang mereka ikuti. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, kemarin kita stop pada keterangan beliau untuk ayat ini, perhatikan halaman 15. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan generasi pertama umat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Kenapa para sahabat? Karena mereka diridhoi Allah. Kenapa para sahabat? karena mereka sudah dijamin surga. Anda mengikuti metode cara beragamanya orang yang sudah dijamin surga. Jangan mengikuti orang yang kemudian belum dijamin surga. Kenapa para sahabat? Karena mereka Allah sudah ridhoi. Lu sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahkan kita tidak boleh masuk terlalu dalam perselisihan para sahabat. Kenapa? Mereka sudah dijamin surga. Semua. Secara umum. 114 ribuan sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in. Dan sebagian di antaranya Nabi Muhammad sebutkan terpisah nama-namanya. Bahwasanya yani seperti al-ashrul mubasysyirin bil jannah, seperti 10 orang sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi Muhammad bisa jamin orang, berarti beliau masuk surga. Pastilah beliau masuk surga. Kenapa? Bisa jamin orang. Untuk jawaban yang masih meragukan Nabi Muhammad tidak masuk surga, beliau bisa jamin orang. Di hadis yang lain juga macam-macam. Saya menjamin surga di bagian pinggirnya untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kondisi benar. Gak usah debat. Tadi malam ada sepertinya orang berdebat dengan orang lain di postingan seseorang. Sepertinya mungkin dia gak bisa jawab pertanyaan tertentu. Ulun di tag-nya. Wow, Anda nyuruh saya ikutan debat. Ada kerjaan. Ini masih banyak nih. 600 halaman harus dibaca. Ngapain? Anda kalau misalnya menghabiskan waktu berdebat di media sosial, belum tentu orang itu yang Anda berdebat dengannya juga punya ilmu. Capek Anda berdebat, bla bla bla, ujungnya, mohon maaf saya sih masih awam. Bla, ngapain dari tadi debat kalau situ awam? Kan gitu ya, nyapain, ngabisin waktu, ngabisin kuota. Mending kuotanya buat nonton Facebook. Apa? Ya kajian di Masjid Imam Syafi'i. Mantap. Itu frase sudah dimiliki oleh acara tertentu ya. Mancing mania. Mantap. Jamaah. Dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik dalam akidah, manhaj, dan yang lainnya, maka mereka pun akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin Allah ridhoi, ikuti mereka. Ingin Allah ridhoi, ikuti orang-orang yang sudah Allah ridhoi. Siapa? Para sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani, seseorang kalau sudah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dunia akhirat hidupnya nyaman. Kenapa? Sudah Allah ridhoi. Sama seperti orang-orang yang yani berbakti kepada kedua orang tuanya. Wah, mantap itu. Dunia akhirat nyaman dia. Orang-orang sukses rata-rata baik sama kedua orang tuanya. Kenapa? Kedua orang tuanya mendoakan kebaikan. Wah, dunia sukses akhirat sudah jadi yani tangga dia karena dia berbakti pada orang tua. Jadi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tidak menyebabkan dia masuk surga, rugi. Itu doa Jibril loh. Kata Jibril alaihi salam, syaqiya 'abdun man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang, rogima anfumri'in, tersungkurlah seseorang di atas hidungnya, terjerembablah seseorang, nyungseplah seseorang. Celakalah seseorang, siapa? Yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Atau salah satunya masih hidup. Tapi tidak menyebabkan dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka ini tangga. Untuk mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sama orang tua kurang ajar. Mungkin di awal-awalnya ya masih biasa lah ya. Mungkin masih menikmati kehidupan dunia Anda. Tapi nanti durhaka kepada kedua orang tua di antara yakni dosa yang azabnya Allah akan segerakan. Bahaya jamaah. Anda punya masalah sama orang tua, selesaikan sekarang. Jangan nunggu lebaran. Habis kajian ini kalau misalnya mereka di Banjarmasin aja, oh aja datengin. Kalau mereka rada jauh, mungkin telepon. Walaupun mungkin bisa jadi Anda di posisi yang benar, bekalah aja dulu. Ego sebagai orang tua itu susah. Seperti kita kaum laki-laki punya monster namanya ego, orang tua pun punya. Maka kita anak yang bekalah, bini tolong juga bekalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena ada waktunya, waktunya tepat, momennya tepat, masuk kembali, nasihati kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali siapapun di antara pian mungkin orangnya yang ikut ngaji di sini dan dilarang orang tuanya. Bukan satu dua orang, banyak. 60-70% yang bertanya ke ulun tentang itu. Masalah jodoh itu malah sedikit sebenarnya. Cuman itu yang ulun posting. Biar seru aja. Padahal di luar itu, ini yang paling banyak. Kenapa? Dilarang ngaji. Siapa yang salah? Mereka dong. Belajar kebaikan di sini. Tapi kan kita butuh waktu. Bekalah aja dulu, karena ada momen yang mereka terkadang melarang itu, mereka terkadang tidak membolehkan Anda itu karena mungkin belum tahu aja. Mereka belum tahu, cuman dengar-dengar doang. Kayak nanti nih, nanti ya, hari Ahad kalau enggak salah, ulun ada kajian di Rawasari. Yang di Rawasari ya, monggo ya. Kemudian hari tadi ini hari apa nih? Kamis ya? Kemarin Rebu. Hari Rebu kemarin ulun ada kajian di Dinas Pekerjaan Umum. Belum kajian, masih nunggu yang lain datang. Ada bapak-bapak, Ustaz, pian ada kajian di Rawasari kah kena hari Ahad? Iya, Pak. Wah, rame tat. Maksudnya apa? Kami di ulun di Rawasari katanya. Kami punya grup WA. Kemudian ada postingan itu. Langsung banyak yang komen, aliran mana lagi ini katanya. Ya Allah, baru postingan. Subhanallah. Yani sebulan sekali Bapak urun facial on Dodi, menyeramkan enggak nih, ha? Ada iklan Dodot. Rumah sakitnya ya Allah. Siksanya kualat ente Dodot. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seperti itukah? Aliran mana murang linjar? Sekalinya dasar basis subuhannya di sanalah. Untuk di Banjarmasin di antara basis terkuat itu di sana. Wahabi masuk ya. Ramiam. Wallah alam bissawab. Terkadang belum tahu. Jadi ada yang komen beliau, datang aja dulu, dengari dulu. Ah, ini bagus nih. Datang aja dulu. Tapi jamaah, ini perkataan ustaz, yakni salah satu ustaz ternama kita yang belum mengatakan, doktrin mereka kepada jamaahnya itu mending enggak usah dengar. Itu doktrinnya. Mending enggak usah dengar, enggak usah coba-coba dengar. Orang zaman sekarang Anda begitu kan? Oh, penasarannya keluar. Kenapa memangnya? Kok enggak boleh didengarkan? Akhirnya buka streamingnya. Tonton Facebooknya, kemudian tonton YouTube-nya, cari-cari kesalahannya, mana ya? Datang ah, datang sini, dapat buku. Kada datang pulang minggu kena, bah dapat buku. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di antara jamaah ini ada beberapa orang itu agen rahasia. Jadi akan memperhatikan siapa yang sering datang, siapa tidak. Yang sering baru dia dapat buku. Mahal coy. Donaturnya juga ya, empot-empotan ini. Kalau nang semalam santai ya tuh 500 bagi nang datang 100 aja. Itu gini 50 goreng. Selawinya main handphone. Aduh, kasihan manurung bepandir di sini. Jamaah lanjut ya. Main handphonenya itu nyatet jamaah. Untung berburuk sangka dia nyatet. Tagihan listrik. Ah, itu punchline-nya ya. Nyatet utang ya. Karena ketika pengajian itu turun ketenangan. Gampang dia memikirkan fulan hutang sekian, fulan hutang sekian. Nanti pengajiannya. Udahan saya izinkan nontonnya. Jamaah lanjutkan. Nah, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Masih membahas tentang definisi salaf dan identik dengan para sahabat. Kita akan sebutkan bahkan sampai 6 pendapat para ulama salaf dan mereka mengatakan yang namanya salaf itu para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَوْهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا إِلَىٰ أَخِرِ الْآيَةِ. Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bertanya dalil Muhammad Rasulullah ada di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Fath ayat 29. وَالَّذِينَ مَعَهُ dan orang-orang yang bersama dia asyidda'u alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat para sahabat. Tegas. Bukan kemudian lembek dengan orang kafir. Atau kemudian bahkan kalah dengan mereka. Kayak tadi siang ya, tadi siang kayaknya. Ada seorang akhwat DM. Tahu DM Pak? Duta Mall. Ada seorang akhwat DM, direct message. Ustadz, saya ini sekarang, kalau gak salah kurang lebih seperti ini maknanya. Sedang dekat dengan seorang laki-laki. Adhan dulu deh. Biar antum penasaran selama adhan, entah jawab adhan, entah siapa laki-laki itu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita pending ceritanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir, tidak mencela-menceli, tidak lembek, tidak lunak, tidak ikut-ikutan. Nah, kembali kepada cerita tadi. Saya sedang dekat Ustaz dengan seorang laki-laki, tapi dia beragama Kristen Protestan. Saya sudah meminta, dia ingin menikahi saya Ustaz. Saya sudah minta dia masuk Islam, tapi dia tidak mau. Apa yang harus saya lakukan? Putusin. Susah bener. Ayah suruh kesini, banyak nih. Subhanallah. Saya bilang, move on mbak, kalau dia memang gak mau. Untuk apa kemudian? Dan haram, haram. Tentunya banyak pernikahan yang haram, di antaranya adalah muslimah dinikahi oleh non-muslim. Muslimah dinikahi oleh orang kafir. Ini haram. Kalau muslim, kemudian yakni menikah dengan Yahudi atau Nasrani, halal, boleh, walaupun ada khilaf tentunya. Tapi kalau muslimah enggak boleh, mutlak. Anda harus tegas sebagai seorang muslim. Dan masih banyak laki-laki muslim, dan ulama katakan, masih banyak laki-laki muslim yang layak untuk menjadi suami. Tapi kededaan. Ini nyetor VCP kadada. Sekalinya ada emang nyetor, tat cari akan bini kedua. Oh, ndak nanda. jamaah sekalian rahimakumullah. ini streaming ini ya. Jamaah, lanjut ya. Mulai dengan masalah apa, kajian apa ini? Perkataan beliau hafizullah taala, dan yang dimaksud orang-orang yang bersama dia adalah para sahabat. Para ulama lain dari berbagai firqah. Dari berbagai firqah, macam-macam pemahaman. Pun mengatakan dan mengakui bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat. Ingat jamaah, ini contoh saja ya. Contoh misalnya seperti pembagian tauhid menjadi tiga. Kelompok sesat pun membagi tauhid menjadi macam-macam. Masa kita Ahlussunnah enggak boleh? Kelompok-kelompok menyimpang pun mereka membagi tauhid. Terus kemudian ketika Ahlussunnah membaginya dikatakan bid'ah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini hasil istiqra. Ini hasil penelitian. Dan semuanya berlandaskan dari firman Allah, bahkan di surah Al-Fatihah saja pembagian itu ada. Cuma para ulama menjabarkan kemudian lebih mudah untuk dipahami. Bahkan kata-kata rukun Islam ada lima, kata-kata rukun pun Anda cari enggak ada. Cuma Nabi Muhammad ketika ditanya tentang apa itu Islam, beliau sebutkan lima hal, itulah rukun. Ditanya tentang iman, beliau sebutkan enam, itulah rukun. Kata-kata rukunnya dari Nabi Muhammad enggak ada. Belum lagi kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah al-khamsah. Hukum-hukum syar'i yang lima itu. Ada apa? Ada wajib, ada sunnah, ada halal, ada haram, ada mubah. Cari. Enggak ada. Semua hasil istiqra. Jika Nabi Muhammad begini, oh berarti maknanya haram. Jika Nabi Muhammad begitu, oh maka maknanya makruh. Semuanya hasil penelitian. Ketika mereka kemudian cetuskan ilmu-ilmu seperti itu untuk memudahkan kaum muslimin memahami agama. Ini untuk menjawab yakni bahwasanya ahlu sunnah yakni melakukan kebid'ahan dalam pembagian tauhid, subhanallah. Padahal kelompok sesat pun mereka melakukan pembagian tersebut. Nah ini, kata beliau, para ulama lain dari berbagai firqoh pun mengatakan dan mengakui bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat. Perhatikan, yang pertama Imam Al-Ghazali, ma'ruf. Apa buku yang paling masyhur kalangan beliau? Mantan. Tahuan. Bagus. Anda akan tahu kebenaran karena Anda tahu sebelumnya adalah keburukan. Walaupun tentunya tidak semua di dalam kitab tersebut buruk, tidak. Bahkan di antara yang beliau sampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya laki-laki itu memelihara jenggot. Cowok itu melihara jenggot. Yang bukan, wallahu alam. Bisi tapi dilarap. Kada bisi dilarap juga. Apa yang dilarap? Kada tuntung-tuntung halaman ini kayaknya. Imam Ghazali rahimahullah berkata, ketika mendefinisikan kata salaf, kata beliau, yang saya maksud adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang definisi salaf, beliau artikan dengan mazhab para sahabat dan para tabi'in. Beliau fokuskan generasinya. Yang lain, Imam Al-Baijuri rahimahullah berkata, maksud dari orang-orang terdahulu dalam kurung salaf adalah orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Sahabat. Walaupun tentunya definisi beliau lebih luas. Karena memang makna salaf adalah orang-orang yang terdahulu, mendahului kita dalam ilmu, dalam umur, dalam keutamaan. Nah, mereka-mereka ini. Siapa? Para nabi. Di antaranya tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat, tabi'in, dan selanjutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa buku yang harus pian miliki sebenarnya. Yaitu buku-buku yang menceritakan tentang riwayat hidup para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sudah banyak terjemahannya. Itu beli. Anda akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Generasi terbaik umat ini memang dahsyat sekali ceritanya masing-masing. Tentunya yani dimulai dengan 10 sahabat yang dijamin surga itu mungkin buku pertama yang harus Anda miliki. 10 sahabat yang dijamin surga, baca itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenali mereka. Kalau Anda ingin mencintai mereka, ingin beragama ini menurut paham mereka, kenali mereka masing-masing. Kalau mungkin yang lebih luas, ada Ashabur Rasul, 3 jilid kalau enggak salah. Ada, yakni judul bukunya Ashabur Rasul, Sahabat-sahabat Rasulullah, 3 jilid. Itu banyak sekali beliau menceritakan, yakni para sahabat. Walaupun ketika menyebutkan 4 khulafa ar-rasyidin, ini menghabiskan banyak lembar. Untuk yang berempat ini saja, di antara 3 jilid itu. Karena terlalu banyak keutamaan mereka secara individu. Bahkan pujian Nabi Muhammad untuk mereka secara individu. 4. Al-Khulafa Ar-Rashidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Al-Baijuri rahimahullah berkata, maksud dari orang-orang terdahulu, yaitu salaf adalah, orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Yang mengikuti mereka tentunya dengan kebaikan. Itulah orang-orang salaf. Yang dimaksud dengan salaf pertama kali adalah sahabat. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, khairun nasi qarni. Dalam riwayat lain, khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu para sahabat. Masa para sahabat, beliau dan para sahabat. Itu sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi. Disebutkan dalam riwayat lain, khairul qurun, sebaik-baik generasi. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang sesudahnya, siapa? Para tabi'in. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian siapa? Yang sesudahnya, para tabi'ut tabi'in. Nabi Muhammad fokus dengan tiga generasi pertama umat ini. Apakah setelahnya kemudian semuanya buruk? Tentu tidak. Kebaikan akan selalu ada, kata Syekh bin Baz, tapi akan selalu menyusut. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu. Aqamaqala sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang pada kalian satu zaman, satu generasi, satu masa, kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makin kesini jamaah akan makin buruk. Tapi apakah kemudian kita pasrah? Tentu tidak. Kita berusaha menjadi orang yang tetap taat kepada Allah ketika yang lain buruk. Kita tetap berusaha taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika yang lain memilih untuk bermaksiat. Kita memilih menjadi al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Tetap menjalankan ketaatan ketika banyak orang semuanya bermaksiat. Maka kabar gembira untuk orang-orang yang al-ghuraba. Bahasa Arabnya the strangers. Apabila-bila orang Arab menyebut itulah. Pian tahu ada sirkuit itu punya orang Halabio. Sirkuit di Spanyol, Katalunya. Yang orang Halabio paham dia. Yang enggak, ini jokes apa sih katanya? Dalam bahasa Indonesia artinya tiga-tiganya. Katalunya. Itu bahasa Halabio. Baru paham ya, telat. Ada di Spanyol sana, nama sirkuit. Jangan-jangan yang bisi Haji Utuh ya. Haji Utuh Anang ya. Kakek buyut saya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Uluni bin Anwar Lutfi bin Amir Hasan bin Tuhanang. Tuhanang ujungnya itu. Jadi kalau saya tahu nasab saya sampai nomor 4 itu Tuhanang. Kata kakak saya almarhum, bisa jadi sebenarnya namanya adalah Utuh Anang, tapi disingkat Tuhanang. Saya pengen sekali punya akun Khairullah underscore Tuhanang. Keren juga ya, nangnya tuh N sama K, kayak slang gitu. Pas jaman. Lanjut. Yang ketiga, perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan perkataan Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Kata beliau, "Kana salafu yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar." Berkata Rashid bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in, salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Fokus kita pada perkataan beliau salaf. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Tentunya tidak ada konteks dalam bahasan agama. Ini bahasan yang umum, cuman perkataan salaf yang disebutkan oleh Rashid, yakni bin Sa'd rahimahullah, ini adalah fokus kita. Kata beliau, kana salaf, salaf dahulu, yastahibbuna al-fu'ula, mereka suka sekali dengan kuda jantan. Kenapa? Karena lebih cepat dan lebih berani. Ini kuda ya, tapi kalau manusia, wallahu alam ya, terkadang perempuan lebih berani ya. Waninya mengangkat centong, nyawa perempuan ya. Terlambat, julung bulanan lah, centong naik. Wallahu alam bisa. Perhatikan keterangannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wafat tahun 852 Hijriah, berkata menjelaskan kata salaf dari perkataan Rashid bin Sa'ad di atas. Maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelahnya. Yang dimaksud adalah para sahabat karena Rasyid bin Sa'ad adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in ngomong, kana salaf, dulu para salaf. Maksudnya siapa lagi? Ya sahabat. Lawang dia tabi'in. Yang dimaksud adalah para sahabat. Karena Rasyid bin Sa'ad seorang tabi'in, maka salaf menurutnya adalah para sahabat tanpa diragukan lagi. Makanya kata-kata salaf identik dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya di antara yakni tabi'in yang paling kaya, Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan beliau adalah seorang tabi'in sangat kaya tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Tiap hari habis untuk mendanai dakwah. Utusnya dai sana pergi sana di semua. Sampai disebutkan dalam satu tahun tidak pernah memenuhi syarat dia untuk mengeluarkan zakat, habis. Persis dengan praktek Nabi Muhammad kan, beliau mengutus para sahabat. Kamu dakwah ke sini, kamu dakwah ke situ. Beliau melakukan hal yang sama. Makanya dulu karena mengikuti manhaj salaf di pesantren, itu kalau sudah kelas 2 aliyah itu sudah mulai diutus keluar pesantren untuk dakwah. Dakwahnya dalam artian ngajar TPA di banyak kampung. Dari kelas 2, yakni kelas 2 aliyah. Berhadapan dengan masyarakat langsung. Karena terkadang di antara murid-murid ada juga orang-orang tua yang ikut belajar ngaji. Yang kita sudah biasa berhadapan dengan orang. Kelas 3 itu biasanya naik level, bisa sampai level ceramah. Bahkan dulu waktu di pesantren itu ada yang sampai levelnya ceramah tapi di penjara. Jadi berceramah di depan napi. Kelas 3 i'dad muallimin, kelas 3 aliyah. Antum waktu kelas 3 SMA ngapain? Sibuk pacaran. Iya. Janjian di balik tembok sekolah. Karena enggak ada handphone. Kenalah Mbak Asar. Asar kelawasan. Kenalah Mbak Zuhur lah. Hadang-hadang. Bepandiran elon semut-semut yang berjalan. Malu sama semut merah ya. Hobi mesak ya. Siapa hobi mesak ya? Jamaah sekalian rahimakumullah. Tiga muallimi sudah ceramah. Bahkan ketika lulus, sebagian teman ulun itu ada yang dikirim ke timur-timur. Tentunya waktu itu dia masih Indonesia. Kesana disuruh dakwah. Baru lulus kelas 3 muallimin atau kelas 3 SMA lah bahasa kita. Suruh dakwah di pedalaman. Karena kita gak mau kalah ya orang-orang Nasrani. Mereka sampai ujungnya Papua sudah ada dai-nya. Kita kurang. Maka waktu itu pesantren, utus sana kemari juga. Padahal sangat berbahaya. Yang diutus per kota atau per tempat 2 orang. Kalau dulu ulun kelompok. Ya dibuang, pokoknya yang gak bagus dibuang. Yang bagus-bagus itu mesti ngajar di pesantren. Jadi kalau ada lulusan al-irsyad kemudian ngajar di pesantren itu berarti bagus. Tapi kalau ditendang keluar jelek. Mohon maaf ya yang anaknya di sana, mohon maaf ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah wafat tahun 181 Hijriah berkata di hadapan para tabi'in, tinggalkan hadis Amr bin Thabit karena dia mencaci maki salaf. Bayangkan periwayatan seseorang ketika enggak bisa jaga mulut, enggak bisa diambil perkataannya. Perhatikan, ini ilmu jarh wa ta'dil dipraktikkan oleh seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Kapan orang itu layak diambil perkataannya, kapan orang itu kemudian tidak layak diambil perkataannya, dia tegakkan. Kenapa? Karena kalau sudah berbicara hadis harus orang yang jujur. Kalau sudah berbicara hadis harus orang yang terpercaya. Kalau lidahnya kotor, mulutnya kotor, enggak usah diambil. Bahkan terkadang mungkin mereka tidak mencaci maki salafus salaf atau salaf, tapi muru'ahnya enggak ada. Ulun sering contohkan untuk kasus muru'ah, sudah jadi bahasa Indonesia, muru'ah, kewibawaan. Ada ustadz lari pagi tapi pakai celana pendek. Ketika orang umum lari pagi pakai celana pendek setengah paha, biasa anak umum. Coba saja ada ustadz yang begitu, langsung gimana gitu, gak nyaman dilihatnya. Hal-hal yang kecil seperti itu berimbas berat kalau orang itu perawi hadis. Padahal bisa jadi orangnya berkata jujur, bisa jadi orangnya mungkin yani tidak mencaci salaf, gak suka bohong, hafalan kuat mungkin, tapi muruahnya hilang. Kenapa? Melakukan sesuatu yang gak layak. Ini penting untuk semua kita termasuk ulun pribadi. Bukan berarti kemudian kita ketika beramal ingin dilihat orang, enggak. Antum kalau sudah ngaji, jaga sikap. Apalagi misalnya sudah ngaji, kesana kemari, kemudian yakni terkadang sebagian kita karena untuk memudahkan sholatnya mungkin dia pergi pakai baju koko, kesana kemari pakai baju koko. Bahkan mungkin terkadang pakai peci. Tidak lupa kemudian mobilnya tulisannya dakwahsunnah.com. Yang belum punya pasang dong. Tapi kalau Anda suka ngebut ya, Anda suka salib sana sini, jangan pasang. Ntar pus, kan yang kelihatan buahan-buahan mis. Iya. Padahal kan bisa jadi waktu kita nyalip itu karena kita betul-betul buru-buru karena sesuatu yang urgent ya. Sekali diumpati kada urgen-urgen amat, dasar ketujuh kayak itu-itu benar. Di tikungan ninjak orang ya lo, gugur orang kena rumput. pengajian apa ini? Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah wafat tahun 181 Hijriah. Di antara metode penulisan beliau ketika menyebutkan yakni para imam, beliau sebutkan tahun matinya. Ini maklumat untuk kita. Berkata di hadapan para tabi'in, tinggalkan hadis Amr bin Thabit. Kenapa? Karena dia mencaci maki salaf. Salaf yang dimaksud adalah para sahabat, karena Ibnu Mubarak adalah seorang tabi'in. Dari tadi sama. Ini makna salaf. Siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW, ridwanullahi alaihim jami'an. Berikutnya, nomor 6. Imam Al-Auza'i rahimahullah wafat tahun 157 Hijriah. Seorang imam ahlus sunnah dari Syam berkata, isbir nafsaka ala sunnah waqif haithu waqafal qawm waqul bima qalu waqufa amma kufu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Di antara nasihat Imam Al-Auza'i rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Dulu Syam, sekarang menjadi 4 negeri. Jordania, Syria, Lebanon, dan Palestina. Dulu namanya Syam. Rata-rata Nabi diutus ke sana. Rata-rata Nabi diutus ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini tanah yang memang makanya namanya, dan pian ikuti pengajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin di sini, negeri para nabi, karena rata-rata yang diutus di sana. Jadi kalau misalnya ada orang yakni mendiskreditkan kok selalu dari negeri Arab, nabi yang Arab berapa orang? Hah? Siapa yang bisa jawab? Nabi Muhammad sudah jelas. Yang lain? Hud, Saleh, Syu'aib. 4 orang doang. Total 124,000. Cuman 4 orang. Ini berarti bukti bahwasanya orang itu benci Arab. Padahal Nabi dari kalangan orang Arab cuman 4. Ini bukti bahwasanya orang itu benci Islamnya. Ya, karena nabinya cuma 4. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia SAW, kemudian sebelum beliau, Hud, Saleh, dan kemudian Syu'aib. Sisanya non-Arab. Kalau Anda ingin tahu. Nabi Muhammad yang ngomong. Bahwasanya nabi dari kalangan Arab cuma 4. sahabat kamu ini, maksudnya beliau, kemudian beliau menyebutkan tiga nama sisanya. Dan orang-orang nih yang suka benci sama Arab, yang intinya sebenarnya benci sama Islam, kalau meninggal jangan pakai istilah sholat jenazah. Itu bahasa Arab. Sholat bangke. Diumumkan nanti kita akan sholat bangkai ya. Sholat jenazah, jenazah bahasa Arab. Itu kan benci Arab. Sholat bangke ya, bangke itu bangke Haji Fulan. Dasar Islam Nusantara. Sholat bangke. Bersabarlah di atas sunnah. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Perkataan yang dahsyat tentunya, sampai beliau menyebutkan, berkatalah seperti yang mereka katakan. Karena mereka tidak berkata-kata kecuali yang mereka ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, aqall minhum takallufan. Para sahabat itu orang yang paling ringan bebannya. Maksudnya orang jarang salah. Karena mereka berguru langsung dengan makhluk paling mulia sejagat raya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keterangan di atas, menjadi jelaslah bahwa kata salaf mutlak ditunjukkan atau ditujukan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Jadi siapapun orang yang saleh dan kemudian mereka mengikuti para sahabat, maka mereka adalah salafus saleh untuk kita. Walaupun mungkin baru meninggal 100 atau 200 tahun yang lalu, mereka salaf untuk kita. Kenapa? Mereka mengikuti para sahabat dalam beragama. Maka barang siapa mengikuti mereka dalam agama yang hak ini, maka ia adalah generasi penerus dari sebaik-baik pendahulu yang mulia, para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut dikit ya. Sudah 1 jam sebenarnya, tapi lanjutkan sedikit poin D. Artinya ada di benak kita sekarang bahwasanya yang namanya salaf itu sahabat. Manhaj salaf, manhaj para sahabat. Apa itu manhaj? Metode atau cara beragama. Salaf siapa? Para sahabat. Kenapa mereka? Karena mereka menuntut ilmu langsung dari Rasulullah. Kenapa bukan langsung Rasulullah saja? Mereka yang paling faham lagi. Mereka yang paling faham. Aduh. Mulai lapar sepertinya ya. Ada yang bawa sneaker? Sneaker lagi. Itu sepatu ya. Apa? Coklat itu apa? Bener sneaker ya. Mereka adalah orang yang paling faham akan agama ini. Sepeninggal Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang menyebutkan akan kekuatan mereka terpisah, bahkan Allah Subhanahu wa taala puji mereka secara terpisah. Itulah kenapa kita harus mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Definisi salaf menurut zaman. Tentunya ini sudah ulun rangkum, tapi ulun akan baca. Adapun dari sisi zaman, kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada sebaik-baik kurun atau masa. Dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti, yaitu 3 kurun yang pertama dalam Islam yang diutamakan, Al-Qurun Al-Mufaddalah, yang disaksikan dan disifati dengan kebaikan melalui lisan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita sebutkan tadi pada halaman 16. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa atau generasi, generasiku, para sahabat. Kemudian yang berikutnya, tabi'in. Kemudian yang berikutnya, tabi'ut tabi'in. Akan tetapi pembatasan secara waktu tidaklah mutlak tepat, karena kita mengetahui bahwa beberapa sekte bid'ah dan sesat telah muncul pada masa-masa tersebut. Kelompok sesat pertama dalam sejarah Islam, apa? Khawarij. Kapan? Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ali bin Abi Thalib masih hidup, itu sudah muncul. Jadi kalau dimutlakkan zaman atau masa atau waktu, tidak tepat. Makanya kita akan bahas ada embel-embel soleh. Akan tetapi pembatasan zaman, pembatasan secara waktu tidaklah mutlak tepat. Karena kita mengetahui bahwa beberapa sekte bid'ah dan sesat telah muncul di masa-masa tersebut. Di zaman tabi'in ada, sering disebutkan kepada pian, cikal bakal ingkaru sunnah, kelompok pengingkar sunnah di zaman tabi'in. Sahabat masih hidup. Sering riwayatnya ulun sampaikan kepada pian. Orang yang tidak ingin mendengarkan sabda Nabi Muhammad. Ya Imran bin Husain, kalau itu sahabatnya adalah sahabat Imran bin Husain. La tuhadditsuna illa bil Qur'an. Jangan kamu ceritakan kepada kami hadis. Jangan engkau beri kami wejangan hadis kecuali Al-Qur'an saja. Itu di zaman Imam Hasan Basri. Al-Hasan Al-Basri. Sahabat masih hidup. Pemikiran seperti itu sudah muncul. Jadi mutlak tidak bisa. Keberadaan seseorang pada masa itu, yaitu tiga kurun atau tiga generasi yang diutamakan, Al-Qurun Al-Mufaddalah, tidaklah cukup untuk menghukumi bahwa dirinya berada di atas manhaj salaf. Nah, sorry, saking semangatnya ya. Selama dia tidak mengikuti sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia bukan, yakni salaf. Karena itulah, para ulama memberikan batasan istilah as-salafus salih, para pendahulu yang salih. Karena yang menyimpang banyak di zaman mereka. Zaman sahabat, sahabat, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Dengan demikian, ketika kata salaf disebutkan, maka hal itu tidak digunakan untuk menunjukkan kurun waktu yang terdahulu saja. Tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kesimpulannya, istilah salaf adalah istilah yang sah, yaitu istilah yang dipakai oleh orang-orang menjaga, istilah yang dipakai untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan. Jamaah, ajarkan orang itu istilah syar'i seperti ini. Ajarkan orang itu istilah-istilah agama yang benar. Kata-kata salaf, ini adalah istilah yang sah. Para ulama menyebutkannya untuk mengajarkan juga kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan pada anaknya? Ni'mas salafu ana laki. Orang yang terbaik, orang salaf terbaik untuk kamu, wahai anakku, saya. Jadi ini istilah syar'i dalam syariat Islam, sah. Makanya kemarin lebih mudah dipahami. Jamaah, kalau istilah tersebut yakni tidak mencoreng kemurnian agama, apalagi misalnya nama Allah, oke-oke aja. Tapi sekarang begini, kan semalam itu pertanyaannya, contoh istilahnya adalah Allah baper. Tahu baper, Bian? Di sini deket nih. Banjar Indah Permai. Bawa perasaan. Jamaah sekalian, kenalkan pada orang istilah yang tepat. Allah al-ghani. Allah itu maha kaya. Artinya, enggak butuh sama hambanya. Ngapain baper? Jadinya kan mencoreng. Seakan-akan Allah butuh sama doa hambanya. Allah butuh kepada permohonan hambanya. Enggak butuh. Allah al-ghani. Allah maha kaya. Semua orang taat tidak menambahkan keagungan Allah. Semua orang maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Enggak. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita. Keburukan yang kita lakukan kembali kepada kita. Enggak berimbas apapun pada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan orang nama Allah. Allah al-ghani. Curhat kepada Allah. Ajarkan istilah munajat. Ajarkan nama Allah As-Sami'. Ajarkan nama Allah Al-Mujib. Kenapa memangnya? Allah maha menjawab doa, maka berdoalah. Allah maha mendengar, maka berdoalah. Kan enak jadinya. Ada istilah syar'i yang didapatkan seorang setelah keluar kajian. Bukan kemudian istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang kita. Dan bahkan na'udzubillah kadang-kadang kurang tepat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang lain apa kemarin itu ya? Wallah, banyak istilah. Yang tentunya ulun tahu dia bertanya untuk merujuk kepada ustaz tertentu. Tapi ini nasihat untuk semua kita. Ajarkan orang istilah syar'i. Fahamkan kepada orang istilah yang betul-betul digunakan oleh para ulama. Mereka generasi terbaik. Mereka menggunakan istilah ini. Maka ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa Allah sampaikan jemaah. Mudah bermanfaat. Sadadun khilaful. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pensil. Pensil. Pensil. Menandai. Ustaz, dapatkah dijelaskan periode waktu berapa lama masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta dapat dijelaskan pengertian tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Wah, pertanyaan sejarah ya. Iya, maka kita harus merujuk kepada sejarah. Kapan kemudian sahabat yang terakhir meninggal? Kapan kemudian tabi'in yang terakhir meninggal? Dan kemudian tabi'ut tabi'in yang terakhir meninggal? Ini perlu bahasan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan saya tidak salah sahih Muslim, ketika beliau masih hidup beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang hari ini hidup akan hidup 100 tahun kemudian. Nabi Muhammad kasih batasan itu. Apa? Yakni 100 tahun setelah masa beliau meninggal. Walaupun ada sebagian orang umurnya lebih dari itu. Kemudian sabda Nabi Muhammad yang lain, tidak datang pada kalian satu zaman selama 100 tahun kecuali mesti ada mujaddid, pembaharu agama. Bukan berarti yang ada ini diperbaharui, enggak. Muncul dengan karya-karya yang luar biasa dahsyat. Makanya di antara mereka bisa kita sebutkan Imam Syafi'i. Beliau meninggal tahun berapa? 200? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Ulun nanya itu karena ulun lupa. Bukan 104, bukan ya? 204 ya? 204 kalau enggak salah. Perhatikan hitungannya. Jadi dilihat dari kematian beliau, maka sebagian yang berpendapat beliau lah pembaharu di zaman itu. Berdasarkan sabda Muhammad, jadi hitungannya memang yakni per kurun per 100, walaupun yakni umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun saja. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad Anda bisa ukur. Sejak lama Nabi Muhammad meninggal, siapa kemudian kala itu sahabat yang paling kecil bisa ditelusuri 70, 60 bahkan mungkin sampai 100 tahun, maka sisanya akan meninggal semua. Itulah juga di antara dalil yang kita yakini bahwasanya Nabi Khidir mesti sudah mati. Karena dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad saja ngomong di zamannya. Yang hidup sekarang tidak akan hidup 100 tahun kemudian. Dan betul saja setelah dihitung, sahabat yang terakhir meninggal setelah tahun setelah, yakni sabda itu diucapkan. 100 tahun setelah sabda itu diucapkan. Ini perlu ya dibahasan. Ada buku yang bagus untuk ini. Judulnya adalah, saya dalam bahasa Arab sih, terjemahannya saya lupa, tapi sudah ada terjemahannya. Tadwinus Sunnah An-Nabawiyah, karangan Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani rahimahullah taala. Saya lupa terjemahannya. Sebentar. Bapak silakan sambil tidur-tiduran dulu. Oke. Ulun sarankan untuk penanya ini buku berikut. Iya. Nah, ketemu. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya, bukunya adalah Sejarah apa ini? Sejarah dan perkembangan pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah dan perkembangan pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangan Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani rahimahullah taala. Dan saya nuntut ilmu langsung sama pengarangnya ya. Jadi saya punya sanad tinggi kepada pengarangnya ya. Karena beliau waktu itu ngajar kita di Fakultas Hadis. Bagus sekali karangannya, menjadi kurikulum di Islamic University buku ini. Jadi kita mempelajari sejarah penulisan hadis Nabi Muhammad SAW dan fokus kepada tiga generasi pertama. Jadi Anda akan tahu, rujuklah buku ini. Ya, karena pertanyaan Anda pun saya akan baca buku ini malam ini. Ini kapan? Bagus pertanyaannya. Itu dapat hadiah. Satu piring cantik ya. Tambahin rinso. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi orang yang mencaci manhaj salaf? Dan terlebih lagi itu keluarga dan teman-teman sendiri. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang ulun sebutkan tadi di awal, mungkin mereka belum faham. Jadi Anda jangan hadapi dengan kekerasan. Hadapi dengan ilmu. Hadapi dengan ilmu. Ketika mereka mencaci, tentunya kita jangan balas cacian. Ketika mereka mencaci, ada momen tertentu di mana Anda bisa berbicara pada orang tersebut, terangkan, ini loh arti manhaj yang saya pahami. Menurut definisi para ulama, bla bla bla. Ini loh arti salaf yang kita pelajari malam ini. Mereka sahabat, kenapa Anda membenci? Anda membenci sahabat, Anda membenci Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat surah At-Taubah, At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60, kalau enggak salah. Tentang orang yang ngejek para sahabat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru, jangan kalian minta udzur, minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ingat, perhatikan ayatnya. Apakah dengan Allah, ayatnya, dan rasulnya, kalian mengolok-olok? Ceritanya, kalau tidak salah, adalah ketika akan terjadi perang Hunain. Mudah-mudahan saya tidak salah. Perang Hunain. Atau salah satu peperangan lah. Kemudian di perjalanan itu, sebagian orang, disebutkan 9 orang, mereka ngobrol. Ngobrolnya itu ngejek, nyindir. Nyindir saja sebenarnya. Mereka menyindir sebagian para sahabat yang ada di belakang mereka, tapi para sahabat para penghafal Al-Quran. Obrolan mereka adalah, kami, kita, tidak pernah mendapatkan orang yang paling banyak makan, suka makan, dan paling takut kalau berperang, dibandingkan mereka-mereka ini nih. Ah gitu tuh, kasarnya mudahnya seperti itu. Ngobrol, dimana ini orang paling penakut kalau perang ini. Mungkin begitu. Atau mungkin gak pakai tangan, tapi seperti ya biasa orang Banjar ya, nunjuk sesuatu pakai muntung. Ya, gak ada orang yang paling rakus kalau makan, orang palingnya nih takut kalau perang dibanding. Ditunjuk pakai muntung, mungkin begitu ceritanya dulu ya, gak tahu juga sih. Yang jelas mereka isyaratkan kepada para sahabat, para penghafal Al-Quran. Ada sahabat yang lihat, ada sahabat yang dengar. Oh, saya laporkan kalian pada Rasulullah. Udah beling satan aja tuh, karena akan dilaporkan. Sampai beritanya kepada Rasulullah. Turun ayat ini, benar atau bah ayat berapa? 6566. Perang Tabuk, bukan Hunain, Perang Tabuk. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani di Banjarmasin ada tempat mirip-mirip dengan peperangan itu ya, Sungai Tabuk. Atau kadang-kadang kalau telur sudah busuk, telur tabuk. Hintalu tabuk. Apa sih ini? Jamaah, perhatikan. Ketika sampai pada Nabi Muhammad, turun ayat ini. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Loh, yang diolok-olokkan sahabat. Yang diejekkan sahabat, ayatnya kan enggak itu. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengolok-olok, jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah iman kalian. Mereka sampai kemudian terseret karena mereka minta maaf pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berlalu, mereka minta maaf terseret dan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'abu, wahai Rasul, kami cuma bersendau gurau, kami cuma canda doang, enggak ada maaf bagi kalian. Yang diejek sahabat, tapi ayatnya membunyi Allah, ayatnya Rasulnya, bukti bahwasanya sahabat bagian dari agama ini. Anda mengejek salaf, Anda mencaci maki salaf, berarti Anda mengejek para sahabat. Hati-hati jamaah. Kalau bukan karena jasa mereka, mungkin kita tidak kenal Islam sekarang. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita. Jadi hadapi dengan ilmu, terangkan. Karena sangat mungkin orang itu belum tahu apa itu arti salaf. Padahal tentunya sejak belum sebutkan di pertemuan yang lalu, sejak tahun 90-an pun, belum di pesantren pun, dan kami di sekitar kami banyak pesantren juga, itu jelas-jelas tulisannya pesantren salafiyah. Istilah lama ini. Wah, ini panjang nih, entar dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, barakallahu fikum, fikum barakallah. Manhaj salaf adalah jenis dakwah yang lembut, tidak suka mencaci maki dan menghina. Apakah manhaj salaf juga mengajarkan cara bagaimana suami bersikap kepada istrinya? Oh, mantap. Hati-hati nih, dari salah satu istri pian nih. Yang kasar-kasar, hati-hati. Ulun dasar kasar, tata ya. Kenapa? Ulun kuli. Oh, lain kesah tuh. Lain kesah tuh lah, memang tangannya kasar ya. Biasa megang ganco ya. Kalau bininya, gak gincu. Apakah manhaj salaf juga mengajarkan cara bagaimana suami bersikap pada istrinya? Kita bahas setiap Jumat pagi. Ini yang bertanya pasti perempuan. Kita sudah berapa file? Kita sudah berapa file? Bahkan untuk pertemuan terakhir ini, yang Jumat subuh besok, itu tentang bagaimana Nabi Muhammad mendidik istri-istrinya untuk menjadi suri tauladan. Panjang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap pada istrinya? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW pada istrinya? Panjang. Anda tinggal tonton videonya, mudah-mudahan Anda punya kuotanya. Mereka pasti melakukan yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Iklan juga untuk kajian subuh pagi. Yang ulun bahas di subuh pagi itu bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan orang sekitarnya. Dimulai dengan istrinya, nanti habis ini anaknya, nanti kemudian cucunya, nanti kemudian baru lebih melebar, bahkan ujungnya nanti pembahasan bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan jin, dengan binatang, dengan jin. Yang dibahas oleh Hafiz Senin itu individu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah suami judes ke istrinya? Wow. Salah satu muridnya Yesus ya. Itu Judas ya. Bolehkah suami judes ke istrinya? Terlalu menghardiknya dan jarang mengucapkan terima kasih dan boro-boro menghargai. Bahkan terlihat tidak menghargai nasihat istrinya. Oh, enggak. Jawabannya terlalu panjang dan sudah kita bahas. Nabi Muhammad subhanallah, yakni perkataan Anas bin Malik, saya hidup bersama Nabi Muhammad 10 tahun di Madinah. Dan saya tidak pernah melihat beliau marah pada istrinya. 10 tahun. Bukan waktu yang pendek. Dia pembantu Nabi Muhammad. Dia tahu kehidupan Nabi Muhammad. Makanya di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, Anas bin Malik. Dia di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Dia tahu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah marah pada istrinya. Subhanallah. Ini orang terbaik di muka bumi Nabi kita Muhammad SAW. Karena perempuan itu, kata Nabi Muhammad SAW, mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Keras kamu, patah dia. Lembut kamu, tetap bengkok dia. Kita yang harus banyak mengalah sebagai kaum laki-laki. Camkan ini, hei para suami. Benar atau salah, istri itu benar. Berat saya ngomongnya ini padahal. Ya jamaah. Pokoknya bakalah aja pian. Dia salah pun bakalah aja, apalagi dia benar dan dia sedang haid. Waduh. Dia kejedot pintu, itu pintu harus minta maaf sama dia. Perempuan. Jadi ngalah aja ya. Berlemah lembutlah. Sakingnya berlemah lembutlah dengan istri Anda. Jadi kalau Anda bertanya apakah manhaj salaf mengajarkan cara bagaimana bersikap pada istri, sangat, bahkan sangat detail bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap pada istrinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kita pernah bahas waktu itu sampai di antara bentuk yakni akhlak Nabi Muhammad atau romantisme Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen minum dari gelas yang sama, dia nanya. Atau Nabi Muhammad mencari bekas di mana Aisyah minum. Saya praktekkan ya. Padahal lagi haus ya. Ding, tadi kamu minum sebelah mana? Ulun sini kak ya. Oh iya kak, udah ngambil gelas yang lain gitu. Itu istrinya sudah, aduh, lakiku hendak kayak Rasul ya. Bekas bibirku hendak minumnya aja. Sini kak ya. Ya Nabi Muhammad SAW. Minum dari situ. Wallahu a'lam. Tapi jangan lebay juga. Minum dari situ kemudian dijilat-jilat. Enggak. Biasa aja. Lebay, jangan lebay. Sini kata Deding. Iya, ambil tisu bersihnya. Enggak aja. Sampai level itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Wallahu a'lam bissawab. Ingat juga cerita waktu Nabi Muhammad SAW memberikan pahanya untuk Sofia naik dan turun dari unta. Yang kita bicarakan ini pimpinan negara. Yang kita bicarakannya adalah seorang nabi. Dilihat banyak orang, enggak malu beliau. Ayo naik. Masya Allah, kita mah boro-boro begitu ya. Kadang-kadang kalau naik mobil saja, enggak pernah mungkin kita bukakan untuk dia pintu, untuk kemudian dia masuk. Kita bukakan pintu untuk kemudian dia keluar, enggak. Nabi Muhammad taruh lututnya sallallahu alaihi wasallam. Bukakan pintu, masuk deh. Masuk, jelas. Sekalinya grab. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad, yani Anda ingin belajar romantisme, Nabi Muhammad SAW, orang paling romantis. Beliau sering sekali kemudian rebahan, tidur-tiduran, di paha Aisyah radhiyallahu anha, di paha istrinya, dipelukan istrinya. Dan Nabi Muhammad meninggal dipelukan Aisyah radhiyallahu anha. Kejadian terakhir, sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, air liur Aisyah bercampur dengan air liur Nabi Muhammad SAW pada sebuah siwak. Jadi kala itu Nabi Muhammad itu orang yang paling menjaga kebersihan mulut sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang selalu bersiwak sebelum keluar rumah, ketika datang ke rumah, sebelum salat, semua momen beliau selalu kemudian menjaga kebersihan mulut. Karena banyak sekali sebab perceraian terjadi, tatonya usut, tatonya karena bau mulut. Mbah makan jaring kada sikat gigi, mbah makan fete kada sikat gigi. Bini nangka itu. Yang suka biasanya perempuan ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kala itu Nabi Muhammad sedang rebahan dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Abdullah datang. Adik Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar As-Siddiq yang lain. Dan dia bawa siwak. Kata Aisyah, saya tahu Nabi Muhammad sangat suka siwak. Dan Nabi Muhammad suka sama yang dibawa Abdullah. Apa kata Aisyah? Akhudhu lak, wahai Rasul, saya ambilin ya. Nabi Muhammad tidak menjawab tapi berikan isyarat. Ambilin. Saya suka. Kemudian Aisyah mengambilnya dan Abdullah mempertahankan. Wah, nyampun ulun. Gesen laki unda tau kada nyawa. Dia rebutan. Dan kemudian Nabi Aisyah mendapatkannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ulayyinuhu lak, wahai Rasul, saya lembutkan ya. Artinya ketika melembutkan berarti bagian ujungnya harus dia gigit-gigit. Untuk supaya menjadi yani seperti kuas. Siwak. Kata Nabi Muhammad, Beliau enggak ngomong tapi berikan isyarat. Ini detik-detik sebelum beliau meninggal. Kemudian dia haluskan, artinya ada liur Aisyah radhiyallahu anha di sana. Dan kemudian beliau pakai sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu beliau meninggal. Coba pian sikat gigi jagin kada mau biimbai. Wallahu alam bisan. Bininya giginya kuning ya. Dipacul sekalinya, oh, emas. Menawar barang gin, wah pasti giginya ditampilkan. Cek berapa nih saya? Enggak gitu ceritanya. Jadi orang sombong ini semua jarinya ada cincin. Nawar sayur pakai 10 jari. Berapa? Terong nicil ya. Koyo ibu-ibu nih, berapa? Padahal kan nunjuk bisa gitu. Berapa? Terong nicil ya, wah, langsung 5.000 rokoknya ya. Emas semua dia, kalah wana. Ya, rujuk lagi ya bahasan kita, kaifa amalahum. Nabi Muhammad SAW ajarkan untuk lembut sallallahu alaihi wasallam. Di setiap khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Nabi Muhammad suruh kita yakni untuk berwasiat, untuk berbuat baik kepada wanita, yakni berbuat lembut kepada mereka. Setiap Id penting untuk kita kaum laki-laki. Bagaimana cara membedakan salaf yang benar dan salaf yang menyimpang? Karena ana pernah temukan ulama syubhat yang mengaku salaf, dan juga sekelompok orang yang mengaku salaf namun suka enggak tepat pertanyaan. Ntar kita akan menyebutkan kelompok tertentu jadinya. Mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pokoknya pembedanya ilmu. Anda belajar bagaimana pemahaman para sahabat, Anda akan bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Semua mengatasnamakan ahlus sunnah. Semua mengatakan kami juga mungkin di atas manhaj salaf. Tapi ketika prakteknya kok beda dengan yang dipahami para sahabat, Anda tahu orang ini kemudian bersalah. Simple. Barakallahu fiikum Ustaz, fiikum barakallahu. Semoga Ustaz dilindungi Allah, amin. Antum juga. Apa boleh kita yang sudah mengenal manhaj salaf merasa diri benar dan lurus? Apakah termasuk sombong dan ujub? Kita baru mulai. Belum mengenal banget kita baru mulai. Tapi gini jamaah, ketika buku ini misalnya selesai pun, ya sampai pian punya cucu mungkin ya. Bayangkan 600 halaman jamaah, sekali pertemuan selembar, banyak begayanya. Sekalipun ini sudah selesai pun, yakni tidak boleh kita bersikap sombong, kemudian meremehkan orang lain. Saya udah paham, depan nanti enggak paham. Enggak boleh. Tetap harus tawadhu. Ketika ada orang belum paham, tugas Anda menerangkan. Dan tugas Anda ketika menerangkan sudah selesai, maka tugas Anda pun selesai. Hati dia milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah beri dia petunjuk karena Anda menyampaikan kebenaran atau tidak. Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hidayah taufik. Jangan sampai kemudian kita menjadi sombong. Tapi kalau kita yakin yang kita pelajari benar, itu harus. Kenapa? Yang kita pelajari firman kok, yang kita pelajari sabda kok, dan dengan pemahaman yang benar. Memahami akidah ada metodenya, memahami fikih ada metodenya, memahami ini ada semua metodenya. Ketika yang Anda gunakan itu tepat, benar, Anda harus yakin dengan kebenaran, enggak boleh ragu-ragu. Seperti yakinnya kita sekarang bahwasanya tidak ada agama di muka bumi yang benar kecuali Islam. Islam bukan terbenar, berarti yang lain juga enggak. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Itu prinsip. Harus seperti itu ketika memegang kebenaran. Cuman sikap sombong jauh, enggak boleh. Apalagi misalnya mereka paman kita, bibi kita, bahkan mungkin orang tua kita. Dasar bodoh, ini bahaya. Antum dicopet jadi anak kan selesai. Udah cabutnya dari kartu keluarga ya. Nah, kada kaum daftar di Telkomsel. Barakallahu fiikum wa sala fiikum barakallahu. Setahu saya yang ilmunya masih sedikit ini, sunnah itu adalah perkataan perbuatan yang diperintahkan. Siap? Dalam hadis yang pian sebutkan, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Pertanyaan saya, perbedaannya sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin apa? Apakah sama? Bagus. Karena Khulafaur Rasyidin pasti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika sunnah Khulafaur Rasyidin berbeda, apakah kita boleh mengikutinya? Mohon maaf terlalu panjang. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan bagus ini ya. Yani para wal khulafa'ur rasyidin, bahkan rata-rata para sahabat itu yani yang mereka lakukan selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat jemaah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iqtadu bihadzainir rajulain, ikutilah dua orang laki-laki ini, maksudnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, itu menunjukkan dari Nabi Muhammad memisahkan antara beliau dan para sahabat, mereka juga punya sunnah. Cuman ingat, para sahabat tidak bakal keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada sahabat dan Nabi Muhammad sebutkan, ini menunjukkan pada kita bahwasanya sahabat dan Nabi Muhammad satu. Tapi ketika Nabi Muhammad bedakan di awal, menunjukkan keutamaan yang mereka miliki. Mereka satu. Tidak berani mereka kemudian menyalahi Nabi Muhammad sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Ingat, Nabi Muhammad menyebutkan itu untuk sebuah keutamaan. Sekarang begini, contoh mudah misalnya. Yani contoh mudah tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memulai kembali salat tarawih berjamaah. Beliau tidak bikin sunnah yang baru. Beliau hanya menghidupkan sunnah yang dulunya ada, hilang karena sebab Nabi Muhammad takut itu akan diwajibkan. Beliau hanya menghidupkan yang baru. Tapi ingat, ketika itu dilakukan Umar bin Khattab dan beliau paling tahu akan syarat ini, bahwasanya ini enggak bakal wajib, maka kita mengikutinya. Akhirnya kita salat tarawih berjamaah. Beliau enggak bikin yang baru. Itu pernah ada, hilang karena sebab, dan kita mengikuti Umar bin Khattab karena beliau tahu kala itu ini enggak bakal wajib. Nabi Muhammad meninggal, bahkan sebelum meninggal Islam pun sudah sempurna, tapi kala itu wahyu masih turun. Akhirnya sampai sekarang kita ngikuti. Jadi mungkin seperti itu di antara contoh mudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sunnah, betul. Sunnah itu bahkan maknanya sangat luas. Perkataan, perbuatan, pernyataan iya, walaupun beliau tidak melakukan, bahkan sifat beliau SAW secara penciptaan dan juga kemudian akhlak. Bedakan empat hal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Satu, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang jibiliyah. Artinya perbuatan Nabi Muhammad yang orang lain juga lakukan karena dia manusia. Maka perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad seperti ini namanya bukan sunnah. Kecuali. Misalnya perkara makan. Misalnya perkara minum. Misalnya perkara tidur. Semua orang lakukan dong. Bukan sunnah. Biasa aja itu. Makan-makan aja. Minum-minum aja. Tidur aja. Tapi ketika Nabi Muhammad mengulang cara makan tertentu. Mengulang cara minum tertentu. Mengulang cara tidur tertentu. Berarti itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkara yang lumrah, tetapi Nabi Muhammad ajarkan metode tertentu. Beliau selalu tidur menghadap kanan. Beliau selalu makan dengan tangan kanan. Beliau selalu minum dengan adab-adabnya. Maka akan menjadi sunnah. Padahal perkara yang lumrah. Perbuatan yang kedua. Perbuatan yang berkaitan dengan adat istiadat. Maka basicnya bukan sunnah. Bagaimana beliau berpakaian? Basicnya bukan sunnah. Tapi ketika Nabi Muhammad berikan pakem, dawabit. Aku suka baju putih. Aku suka warna putih. Nabi Muhammad sebutkan spesifik warna. Berarti ketika menggunakannya, bagian dari sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad bedakan di antara warna yang lain. Atau seperti menjaga yang di atas mata kaki. Nabi Muhammad sebutkan di antara semua pakaian, ini loh, jangan menabi mata kaki. Maka ketika seorang melakukannya, bagian dari sunnah. Kenapa? Karena itu Nabi Muhammad sudah sebutkan secara spesifik dalam hadis yang terpisah. Padahal lumrah dong, orang mau pakai sarung, mau pakai celana. Adat istiadat masing-masing negara beda-beda. Bukan bagian dari sunnah. Tapi ketika menjaganya seperti yang Nabi Muhammad perintahkan, maka masuk bagian dari sunnah. Perbuatan yang ketiga. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Perbuatan-perbuatan beliau yang khusus. umatnya enggak boleh ikut. Ingat ya, sunnah tadi luas dan ini fokus pada perbuatan. Sunnah tadi luas, perkataan, perbuatan, pernyataan, sifat luas, tapi ini fokus pada perbuatan. Perbuatan yang beliau lakukan khusus untuk beliau, umatnya enggak boleh ikut. Di antaranya nikah tanpa mahar. Nabi Muhammad boleh, umatnya enggak boleh. Puasa ngebleng, beliau boleh, umatnya enggak boleh. Nikah lebih dari 4, beliau boleh, umatnya enggak mampu. Mampu ya. Maksimal 4 ya. Paculin tuhut. jamaah. Bisa dipasang lagi, kan ini knockdown ya. Yang keempat. Sunnatut turuk. Perbuatan-perbuatan yang Nabi Muhammad lakukan, yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan, itu juga sunnah. Yang Nabi Muhammad tinggalkan, itu juga sunnah. Ketika Nabi Muhammad meninggalkan satu perkara, kita juga meninggalkannya. Seperti Nabi Muhammad SAW meninggalkan untuk tidak adzan dan iqamah ketika Idul Fitri, Idul Adha. Beliau tinggalkan. Maka umatnya harus ikut. Ini bahasan inti dari sunnah. Bukan cuma yang beliau lakukan, tapi yang beliau tinggalkan pun kita harus tinggalkan juga. Kecuali kasus yang tadi disebutkan di awal. Beliau meninggalkan sesuatu karena ada alasan, karena ada sebab. Nah, ketika sebabnya hilang, maka kita harus melakukan. Contohnya adalah sholat tarawih berjamaah tadi. Beliau tinggalkan sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena ada sebab. Apa? Takut diwajibkan. Hari pertama banyak ikut, hari kedua lebih banyak ikut, hari ketiga Nabi Muhammad malah enggak tarawih, enggak keluar rumah. Kata Nabi Muhammad pagi harinya, saya tahu yang kalian lakukan. Kalian ngumpul tambah banyak. Dan saya tadi malam enggak punya uzur, saya sehat walafiat. Tapi saya takut salat ini akan diwajibkan dalam saya muslim. Apakah kemudian kita umumnya juga meninggalkan salat tarawih jamaah? Tidak, kenapa? Karena sebabnya itu sudah hilang sekarang. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna dan tarawih tidak wajib. Itulah di antara sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hidupkan kembali, bukan bikin yang baru, tapi menghidupkan yang tadinya ada, hilang karena sebab, dan kemudian beliau hidupkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apalagi contoh yang lainnya. Dan jamaah, ini sebagai penutup. Kalau misalnya ada perbuatan seorang sahabat menyelisihi sahabat yang lainnya, apakah kita harus ikut? Enggak boleh ikut. Itu pun kalau ada seorang sahabat menyelisihi perbuatan sahabat yang lainnya, apakah kita ikuti? Karena ini sunnah dia. Enggak, kenapa? Karena menyelisihi sahabat yang lain. Contoh, seorang sahabat bernama Uthman bin Hanif atau Uthman bin Hunayf. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yang tentunya riwayat ini adalah riwayat yakni lemah, tapi kita katakan tanazulan bil khasam, kita ikut orang lah. Riwayat ini kita benarkan. Beliau menyarankan orang untuk bertawassul pada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad meninggal. Uthman bin Hanif atau Uthman bin Hunayf, mudah-mudahan saya tidak salah baca. Seorang sahabat menyarankan supaya orang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad meninggal. Tentunya setelah ditelusuri riwayatnya, lemah semua perawi yang kemudian sampai kepada Uthman bin Hanif atau Hunayf radhiyallahu anhu, lemah semuanya. Tapi kita katakan misalnya benar, maka kita tidak boleh mengikuti sahabat fulan ini. Kenapa? Karena menyelisih sahabat yang lain. Satu dibandingkan 100, yakni 13.999 rupiah. Rupiah. Sahabat, enggak bisa, enggak kita ikuti. Tapi ini tidak terjadi. Kenapa? Tak tahu riwayatnya lemah. Sudah gini lah, ada lagi kah? Satu lagi. Enggak cukup ya? Berarti ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Dapat buku ini ya. Dapat buku nikah. Mantap. 1, 2. 6 orang. Yang bertanya ini yang belum baca tadi ya. Yani menghadapi orang yang mencaci manhaj salaf. Ya, dapat buku nikah. Kemudian periode, ini saya enggak bisa jawab tadi ini, periode ini. Kapan saja periode berakhirnya sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Saya cuma jawab secara umum, umur Nabi Muhammad 60-70 tahun. Tapi yani, jika panjang pun paling 100 sudah selesai. Kemudian tentang romantisme Nabi Muhammad. 3, silahkan ambil bukunya nanti. Iya, ambil ke dakwah sunnah store ya. Malam ini, jangan minggu depan. Temui Akh Irsyad. Cara membedakan salaf yang benar dan yang salah dengan ilmu, ini bagus juga. Kemudian apakah boleh kita ini merasa benar dan lurus dan kemudian sombong dan ujub? Enggak boleh. Kita sudah tahu ujub itu penyakit orang yang biasa ke night club ya. ujub nah itu ya. kemudian tadi yang tentang al-khulafa ar-rasyidin, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wallahu alam bisa. 6 orang yang beruntung malam ini. Kemudian bermanfaat jamaah, saladun khilaful, mohon maaf, masih banyak tentunya akan kita bahas. Bahkan pada pertemuan berikutnya pun masih berkaitan dengan makna salafiyah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian bermanfaat, saladun khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufiq untuk mengikuti salafus salih ridwanullah yang jami'an, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.